noda hitam. Hanya pada lama-lama aku mati tersiksa. Ada kau miliki saja sudah hubungan kita. Daripada lama-lama aku mati tersiksa. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Dengan air mata. Tanpa manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Diri bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Thank you. walau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu? Sebagai teman